La ilaha illallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bismillah. Tapi insya Allah kita akan masuk pada pertemuan malam ini pembahasan tentang fikih zakat mal. Jadi kemarin kita udah bahas tentang fikih hasil bumi, fikih peternakan, binatang-binatang yang diternak. Maka insya Allah kita akan masuk sekarang di fikih zakat mal. Fikih zakat mal. Ya kan, yang mana biasanya itu zakat mal itu diambil dari yang pertama itu adalah emas, yang kedua itu adalah perak, atau yang semisal dengan emas dan perak, maka pada zaman sekarang itu adalah uang. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa aqallu nisabi dhahabin 20 mithqala wa fadlan 100 dirham. Nah, nisab emas, nisab emas di sini adalah 20 mithqal gitu, atau setara dengan 85 gram emas. 85 gram emas. Nah, 85 gram emas ini kalau misalnya kita mau rupiahin, Anda enggak tahu pasti sekarang harga emas per gramnya berapa gitu. Tapi kalau misalnya kita mau kira-kira harga emas tuh mungkin sekitar 800-an ribu lah. 800, 900 gitu mungkin. Wallah alam. Gitu. Berapaan Bu sekarang, Bu? 1 gram, Bu? 900 lebih. Ya kan? 900 lebih kali 85 berarti sekitar 70-an juta. 70-an juta. Nah, ini nisab, nisab emas. Wa yudhamman. Ya kan, kalau misalnya nis, perak, perak, maka dia itu 200 dirham, itu sekitar 895 gram. 595 gram. Kalau misalnya mau dirupiahin, mungkin sekarang sekitar 6 juta. 6 jutaan lah. 6 juta atau 7 juta. Oh, berarti kalau misalnya emas nisabnya lebih besar dong. Iya. Kalau zaman dulu harga emas sama harga perak itu bisa dibilang hampir sama, stabil. Gitu. Artinya ya kalau misalnya 85 gram itu dulu 70-an juta, sekarang pun juga sama gitu. Peraknya pun juga kira-kira beda-beda tipis. Cuma karena sekarang keadaannya berbeda, nisab emas itu jauh lebih besar daripada nisab perak. Nah, kemudian di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa yudhamman fi takmili an-nisab. Kalau misalnya nisabnya itu ternyata kita punya misalnya 500 gram perak. 500 gram perak. 500 gram perak, tapi kita juga punya emas. Gitu. Kita juga punya emas, misalnya emasnya itu 10 gram. Emas. 500 gram. Jadi kalau misalnya dilihat nih, 500 gram perak kena zakat enggak? Dilihat, wah, enggak kena zakat karena belum mencapai nisab. Kalau emasnya juga cuma 10 gram, kena zakat enggak? Enggak, tapi kalau ini dua-duanya digabung? Kena. Kalau dua-duanya digabung kena. Kena zakat. Nah, maka dalam zakat mal ini enggak bisa cuma pakai perak atau emas doang. Jadi yang dilihat itu adalah jumlahnya. Kalau emang harus digabung, ya harus digabung. Jadi 500 gram perak, misalnya 500 gram perak berarti mungkin 5 juta gitu ya. 5 juta. 10 gram emas mungkin sekitar berapa nih? Mungkin 7 juta. Ya kan? Atau 9 juta gitu. 9 juta. Nah, ini baru digabungin 9 juta tambah 5 juta berarti 14. 14 juta. 14 juta kena zakat apa enggak? Kena. Gitu. Pakai nisab perak. Maka dia kena zakat. Wal urudu ila kullin minha. Nah, begitu juga dengan apa yang tumbuh dari perak atau emas yang dijadikan sebagai modal dagang. Sebagaimana kita tahu kayak kemarin, kalau modal dagang itu berarti kena zakat. Wal wajibu fihima rub'u al-ashr. Jadi kalau nisabnya segini, jumlahnya haulnya berapa haulnya? Haulnya ya 1 tahun gitu ya. Haulnya 1 tahun. Jumlah yang harus dibayar berapa persen kalau zakat mal? Zakat mal berapa persen nih? Berapa? 2,5? 2,5%? Iya, jangan ragu-ragu. Jumlahnya itu adalah 2,5% atau di sini kata penulis rubu al ashar. Jadi 2,5%. Jadi kalau misalnya punya harta 10 juta, ya berarti zakatnya berapa? Punya 10 juta nih, udah terkumpul selama setahun. Gitu. Kena zakat enggak? Kena zakat. Berapa zakatnya? 250 ribu. 250 ribu. Isi bensin sebulan segini. Masa iya isi bensin dapat? Ya enggak, Bu. Isi bensin dapat, ya mungkin lebih kali sekarang ya, harga bensin mahal banget. Gitu. Masa iya isi bensin dapat, lo zakat kagak mau setahun sekali gitu. Maka yang kayak begini kita ingetin sama saudara-saudara kita yang sama pelit sama zakatnya. Mas, Bu, Mbak, Dek, zakat cuma 2,5% zakat dari mal gitu, dari uang gitu. Jangan pelit-pelit banget lah, keluarin aja. Keluarin. Baik. Nah, terkait tentang yang permasalahan emas dan perak, maka di sini ada beberapa permasalahan gitu. Yang biasanya memang dibahas oleh para ahli fikih. Di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa ubih dibolehkan li rajulin minal fiddati khatamun wa qabi'atu sayfin wa hilyatu min taqatin wa nahuhu. Terkait permasalahan hukum emas maupun perak, Ustaz, kalau misalnya Anda punya emas sama perak nih, tapi bentuknya cincin, ya kan, kita bahas perak dulu nih. Perak bentuknya enggak logaman, Ustaz, tapi cincin. Boleh apa enggak? Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, bagi laki-laki boleh cincin perak. Boleh. Kalau dulu Rasulullah SAW itu pakai cincin perak di kelingking sebelah kiri. Jadi kelingking sebelah kiri ditaruh cincin oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi cincin perak boleh hukumnya. Enggak masalah. Boleh. Begitu juga yang boleh itu adalah qabi'atu sayfin. Qabi'ah apa nih? Anda enggak tahu bahasa Indonesianya. Tapi kalau kita punya pedang, ada pedang gitu ya. Pedang. Di sini kan biasa ada gagangnya nih. Ya kan? Ini yang misahin antara pisaunya sama gagangnya. Nah, ini yang buat dipegangin. Buat dipegangin. Nah, qabi atau saif itu yang buletannya di sini nih. Nah, ini buletannya nih. Kelihatan enggak? Jadi pedang, gagang yang paling bawahnya yang biasanya pak buletannya gitu biar ini tangan mantep gitu megangnya. Nah, Nah, ini bawahnya ini pakai perak boleh juga. Boleh hukumnya, dan juga wahilyatu min taqatin, dan juga dijadiin hiasan sabuk. Ya, kalau zaman dulu kan zaman jihad gitu ya, namanya laki-laki harus keren gitu, rada serem gitu, harus kelihatan gagah nih, nggak kayak bintang-bintang Korea sekarang. Yah, ini sih aduh, ini sekali ya udahlah. Tapi kalau zaman dulu, ya kalau zaman dulu model-modelan begitu kan orang bingung. Ini kok lawannya laki apa? Makanya zaman-zaman dulu orang Korea juga itu pakai jenggotan. Kalau ini pokoknya zaman-zaman dulu, zaman-zaman perang itu pasti laki-lakinya tuh serem, gitu, gagah gitu, gagah. Nah, yang termasuk dari kegagahan juga itu adalah pakai sabuk. Ya sabuknya kalau cuma kulit, ya kelihatannya ya polos begitu doang kan. Nah, makanya zaman dulu sebagai supaya sabuknya itu kelihatan gagah, ditaruh perak supaya kelihatan, waduh ngeri nih, jangan sampai nih gue bertemu sama dia nih. Nah begitu. Jadi kalau perak dipakai sama laki-laki, baik dalam bentuknya cincin atau dijadiin sebagai qobiah di sini, ininya pedang, atau dijadikan sebagai hiasan sabuk, maka hukumnya boleh. Ataupun yang semakna dengan ini. Yang semakna dengan ini, yang untuk menambah kegagahan, ya kan, nakut-nakutin musuh di medan jihad, maka yang seperti ini enggak ada masalah. Tapi kalau misalnya emas secara umum enggak boleh dipakai sama laki-laki. Secara umum, mau cincin, mau kalung, kalau udah bentuknya emas, maka enggak boleh dipakai sama laki-laki. Yang boleh emas laki-laki itu apa, Ustaz? Pengecualiannya emas itu cuma dipakai yang di sini nih, di pedang sini. Biasanya kalau pedangnya raja, nah ini emas nih, untuk ngasih tunjuk bahwa ini gue rajanya nih. Pedangnya juga beda. Kalau yang lain prajurit-prajurit sininya perak, yang satu emas. Nah, ini masih dibolehkan. Qabi'atu sayfin wa minadz-dzahabi qabi'atu sayfin wa mada'at ilaihi daruratun ka'anf. Atau juga misalnya bentuknya itu darurat, boleh pakai emas. Maksudnya darurat, kalau dulu misalnya hidung itu kepotong, ya karena zaman perang gitu ya, hidung kepotong atau patah ditonjok musuh. Nah, itu biasanya disambungnya itu pakai kulitnya itu supaya hidungnya enggak coplek gitu, pakai emas. Jadi emas dijahit ke sini. Boleh, karena darurat. Atau juga kalau zaman dulu giginya gigi emas. Kalau zaman sekarang udah enggak ada orang yang mau pakai gigi emas. Karena gigi palsu sekarang udah bagus-bagus gitu kan, kayak gigi asli. Gitu. Tapi kalau zaman dulu ya supaya bisa ngunyah ya pakai gigi emas. Gak pakai gigi emas dia makan bubur mulu, sop lagi, bosen gitu kan. Gitu. Sop, bubur, gitu. Jadi dia pasang gigi emas deh biar dia bisa ngunyah, makan ayam bakar, makan yang lain, sayur. Nah ini supaya bisa ngunyah, pasang gigi emas, ini karena darurat, maka dibolehkan. Jadi kalau perak sama sama emas, ini bagi laki-laki ini aturannya. Kalau bagi perempuan wali nisa, maka bagi perempuan min huma majarat adatuhun bilubsihi. Perempuan boleh semuanya. Mau perak, mau emas, apa aja yang memang biasa sebagai hiasan perempuan, maka boleh. Perempuan biasa pakai apa? Pakai anting, boleh. Mau antingnya perak, mau antingnya emas. Itu perempuan biasanya pakai apa? Pakai cincin, boleh, mau emas, mau perak, boleh. Kalung boleh. Gitu. Pokoknya perhiasan wanita, perak maupun emas itu dibolehkan sesuai dengan adat mereka. Ingat ya, sesuai dengan adat mereka. Jangan sampai adatnya orang barat, adatnya orang Amerika, adatnya orang Korea dibawa ke sini. Ya kan? Pakai anting, Ustaz, cuma antingnya 5 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Ah ini ya, masalahnya itu adalah lebih ke tasyabuh gitu. Tapi kalau misalnya antingnya normal-normal aja, ya kan pasang di sini 1, sini 1. Atau kalau misalnya orang India, Pakistan, Bangladesh biasanya pasang anting di hidung gitu. Kalau orang Indonesia aneh juga gitu kan nih orang. Gitu. Bukan adat kita. Bukan adat kita pasang anting di hidung. Kalau orang India biasa gitu. Emang mereka pasang anting di hidung. Maka yang seperti ini, perhiasan wanita itu sesuai dengan adat atau kebiasaan mereka dalam memakai perhiasan-perhiasan tersebut dan dibolehkan hukumnya. Wala zakata fi huliyyin mubahin u'idda listi'malin aw 'ariyatin. Nah, kalau misalnya perhiasan-perhiasan ini tujuannya itu untuk dipakai, tujuannya itu adalah untuk dipakai. Untuk dipakai. Jadi dibeli bukan sebagai alat investasi gitu. Bukan, ah udah ini buat modal dagang bukan. Bukan investasi juga bukan. Tapi emang untuk dipakai. Untuk dipakai atau enggak dibeli buat dipinjemin ke orang lain. Dipinjemin ke orang lain. Wah kasihan nih adik gua kagak punya kalung emas. Kasih deh. Ya siapa tahu gitu kan. Anak sultan apa kayak gimana. Ya boleh. Gitu. Maka yang biasa dipakai atau memang untuk dipinjamkan, maka wala zakata alaiha. Enggak ada zakatnya. Enggak ada zakatnya. Sama kayak baju kita nih. Baju kita mau yang mahal-mahal juga, tapi kalau untuk dipakai, maka enggak ada zakatnya. Mobil ada zakatnya enggak? Enggak ada zakatnya karena untuk dipakai. Rumah ya kalau untuk ditinggalin enggak ada zakatnya. Tapi kalau rumah dijadiin kontrakan, dijadiin kos-kosan, nah ini kena zakat gitu. Tapi kalau misalnya untuk dipakai, maka tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Wa yajibu taqwimu ardi tijaratin bil ahad lil fuqara minha. Nah, sekarang kita udah punya dua nisab. Ada nisab perak. Nisab perak itu cuma sekitar 6 jutaan gitu ya. Ada nisab emas. Ada nisab emas sekitar 80 jutaan. Gitu atau 70 tadi. Nah, sekarang kita mau pakai nisab yang mana? Pakai nisab yang mana? Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, maka yang dipakai itu adalah bil ahad lil fuqara. Yang kira-kira keluar buat orang miskin. Jadi kalau misalnya yang bisa keluar buat orang miskin itu adalah nisab perak. Karena kalau kita cuma pakai nisab emas kagak nyampe-nyampe. Ini rekening kayaknya susah banget nyampe ke sini gitu kan. Punya 80 juta setahun enggak terpakai. Terpenuhi nisabnya, terpenuhi haulnya. Jarang orang yang buka rekeningnya dilihat banknya ada 80 juta nganggur selama setahun, jarang. Tapi kalau misalnya 6 juta nganggur dalam setahun, ah ini sering insya Allah. 6 juta tabungan jaga-jaga, ntar kalau kenapa-kenapa ada. Tabungan buat ntar anak mau masuk sekolah, sekolah masya Allah mahal-mahal, ada. Ada aja kalau 6 juta. Sehingga kita pakai yang ini. Nisab perak supaya apa? Supaya keluar. Supaya keluar zakatnya dan ditujukan kepada para al-fuqara. Wa takhruju min qimatihi. Jadi yang dijadikan bahan untuk zakat itu adalah harganya. Jadi yang dipakai itu adalah harganya. Maksudnya yang dipakai itu adalah harganya. Contoh orang dia dagang apa ya? Dagang kain, dagang baju. Atau kalau misalnya zaman sekarang dagang HP. Ya kan dagang HP nih. Ternyata yang dijadiin dagangan dia di HP, HP banyak punya counter. Gitu. Punya counter, ya otomatis misalnya asetnya 100 juta gitu. 100 juta. Kena zakat enggak? Kena zakat. Nah, ketika kena zakat, si orang tersebut jangan kasih HP-nya. Jangan HP-nya dong lo kasih. Gitu. Jangan kasih HP-nya, tapi duitnya. Min qimatihi. Ya kan? Kena 100 juta. Oh, berarti zakatnya berapa? Oh, zakatnya 2,5 juta. zakatnya 2,5 juta, dia bilang, ah daripada 2,5 juta, nih HP Cin sebagai bayar zakat. Nggak bisa. Tetapi bayar zakat itu adalah mimatihi, harus dari harganya. Harus dari harganya. Kecuali untuk konteks-konteks tertentu. Ya kayak misalnya orang ternyata butuh baju, ya kan, butuh baju atau butuh apa yang kayak gitu, sesuai kebutuhan, ya boleh dikasih sebagai bahan zakat. Tapi jarang orang seperti ini, ya kan, jarang orang seperti ini. Artinya kalau orang misalnya mau menerima zakat, ya dia pasti minta ya mentahnya aja deh pak, mentahnya aja deh, dibandingin HP-nya, ya kan, dibandingin baju, mendingan aneh minta mentahnya 2,5 juta. Maka yang seperti ini adalah ketentuan dalam berfikihnya gitu. Watakhruju qimatihi. Jadi yang keluar itu adalah memang dari harganya. Wa in ishtara ardhon binisabi ghairi saimah bana ala haulihi. Dan kalau misalnya ada orang gitu ya, dia mau lari gitu dari zakat. Udah punya 100 juta nih cash. 100 juta cash. Bulan depan zakat keluar. Terus dia bilang, aduh daripada 100 juta bulan depan kena zakat, ini 100 juta ane beliin tanah aja deh. Ane beliin tanah. Tanahnya buat apa? Ya sebagai investasi. Investasi. Ketika dibeli tanah, haulnya ngulang lagi atau enggak? Lah kan baru nih, baru beli. Pak, masa aneh baru beli, baru sebulan udah kena zakat. Kalau duit, iya bulan depan kena. Tapi sekarang aneh beli tanah. Masa baru punya sebulan, besok kena zakat? Iya, emang gitu, kena zakat. Kena zakat. Gitu. Jadi ketika punya duit cash, terus dia ganti asetnya, ya kan? Ganti asetnya sebagai modal dagang, tanah, kayak apa, kayak... Ya kan, maka dia mengikuti apa? Mengikuti harga cashnya. Kecuali kalau misalnya 100 juta ini dia beli binatang ternak. Ya kan, kalau 100 juta dia beli binatang ternak, misalnya berapa? Ya kan? Jadi nanti kalau dibeli binatang ternak, maka nanti haulnya ganti baru lagi. Ngikutin haulnya si binatang ternak yang udah pernah kita bahas. Udah kita bahas. Tapi kalau selain binatang ternak, maka haulnya enggak berubah. Jadi dia tetap continue seperti itu. Nah, ini terkait tentang permasalahan zakat mal. Nah, insyaallah selanjutnya kita masuk zakat fitrah. Bentar, biar ganti video. Ini di stop dulu. Ya. Yeah.